Bagaimana hukum belajar bela diri dari negara-negara kufar seperti karate, jujitsu, kempo, dan lain-lain? Bela diri dianjurkan, termasuk dari isti'adat lil jihad. Sarana-sarana seperti ini seperti kalau kita katakan bagaimana menggunakan senjata-senjata yang ada, yang kebanyakannya diproduksi oleh orang-orang kafir. So, kalau kempo, karate, dan semisalnya, bela diri tanpa senjata. Kalau militer, tembak, rudal, ya, atau yang semisalnya, itu kan menggunakan senjata. Sama. Semuanya masuk dalam perintah isti'adat lil quwwah bil jihad. Perintah untuk menyiapkan diri agar siap untuk berjihad. Kalau memang itu dari negara-negara kufar, maka kita tidak meniatkan untuk walak kepada mereka. Tapi sebatas urusan dunia, kalau mereka memiliki keahlian dalam urusan itu, kemudian kita mempelajarinya, dan kita menghindari mahdzur-mahdzur yang ada. Kita menghindari peraturan-peraturan yang dilarang. Ya, otomatis, masing-masing perguruan biasanya memiliki ciri khas, ya, dan tidak terlepas dari yang namanya pelanggaran, itu mesti ada. Seperti sebelum mulai untuk bertanding, salam dulu dengan menundukkan kepala atau semisalnya, ini jalan. Atau menggunakan pernafasan-pernafasan yang di situ ada mengosongkan pikiran, kemudian diisi atau semisalnya, ini dilarang. Atau semisal itu dari aturan-aturan yang melanggar syariat, maka kita tinggalkan. Selebihnya, kita tidak masalah untuk mempelajarinya, tapi mimbab umur duniawiyah. Mu'amalah dalam bab umur duniawiyah. Mereka memiliki keahlian, kita mempelajarinya, bukan dalam rangka kita berwala atau membela mereka, tapi dalam urusan umur duniawiyah. Sebagai wasilah untuk bersiap-siap berjihad. Sama seperti kita membeli senjata dari negara-negara kufar, tidak masalah. Bukan kemudian kita membela mereka, tetapi dalam rangka wasilah. Ya. Dalam urusan muamalah duniawiyah, itu urusan duniawi, bisnis atau semisalnya, kemudian kita jadikan senjata itu sebagai wasilah untuk bersiap dalam berjihad. Jadi tidak masalah. Yang penting aturannya harus sesuai dengan syariat, atau minimalnya pakai aturan-aturan yang mubah, bukan aturan-aturan yang melanggar. Apakah belajar bela diri termasuk sarana menuju larangan Rasulullah, yaitu larangan mencari musuh, atau dianggap terang-terangan mencari musuh? Tidak. Ini tidak termasuk dalam larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tatamannu liqa'al adu fa idza laqitumuhum fathbutu. Rasul pernah mengatakan kamu jangan berangan-angan bertemu dengan musuh. Tidak. Bela diri tidak masuk dalam bab ini. Bela diri itu termasuk dari wasail untuk isti'adat bil jihad. Termasuk dari sarana yang kita lakukan untuk menyiapkan diri untuk bersiap-siap berjihad. Seperti sarana-sarana yang lain, latihan memanah, latihan pakai pedang, latihan pakai tongkat, atau yang semisalnya, itu sama semua. Bukan dalam rangka untuk mencari musuh, tapi dalam rangka untuk bersiap-siap kalau seandainya ada musuh. Barakallahu fiik. Intinya dalam perkara ini kembali kepada niat kita. Niatkan untuk isti'adil jihad, niatkan untuk ibadah, insyaAllah berpahala. Bagaimana sikap kita kepada tetangga yang kerabat yang sering berbuat zalim? Bolehkah kita bersikap boikot kepadanya? Masya Allah. Dalam Islam kita diajarkan untuk menjadi tetangga yang baik. Kita dilarang untuk mengganggu tetangga kita. Kalau sampai kita memiliki tetangga yang qadarullah wa ma syafa'a, tetangga yang jelek, suka mengganggu kita. Maka yang diajarkan oleh para ulama salaf kita, kita balas kejelekan mereka dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan kebaikan. Dikatakan dalam biografi salah satu dari gurunya, Al-Imam Al-Bukhari, kalau tidak salah. Beliau ini punya tetangga yang Masya Allah, jahat sekali. Bahkan tidak segan-segan naruh kotoran di pintu rumahnya. Terus pokoknya jahat. Tapi subhanallah, alim tersebut justru membalas dengan kebaikan. Malah dikasih hadiah. Ya, punya kelebihan harta, dikasih. Terus demikian, akhirnya tetangga ini pun luluh hatinya. Luluh hatinya. Wah, ternyata selama ini tetangga saya baik sama saya. Kalau tak jahati, ya malah saya dikasih sungkan. Akhirnya apa? Malu tetangganya. Dan akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia menjadi tetangga yang baik. Namun, dalam Islam juga diperbolehkan. Kalau seandainya kita melihat tetangga kita ini kalau dikasih hati tambah teman. Ya. Dikasih hati tambah teman. Sudah dikasih nasihat, dikasih masukan, diajak musyawarah wa ila akhirihi. Diajak ngomong baik-baik, didudukkan permasalahannya. Apakah ada dendam atau semisalnya. Tetap aja jahat. Dikasih hati, malah gak karu-karuan. Dikasih kebaikan, malah tambah jahat. Maka gak masalah. Kemudian kita memberikan sedikit peringatan kepadanya. Agar dia sadar. Agar dia sadar. Sebagaimana yang pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, ada salah seorang sahabat yang dia itu dizalimi oleh tetangganya. Dizalimi oleh tetangganya. Maka dia pengen untuk gimana caranya agar tetangganya ini berubah. Ini di zaman dulu ya, di zaman dulu. Akhirnya dia diminta untuk mengeluarkan semua barangnya ke jalan. Maka dia pun nurut, semua barang yang ada di rumahnya ditaruh di tengah jalan. Kemudian dia duduk di tengah jalan. Semua orang yang lewat bertanya, kenapa kamu? Kok barang-barangmu keluar begini? Dia mengatakan, saya dizalimi sama tetangga saya. Maka tidak ada satupun orang yang melewati jalan itu melainkan melaknat tetangga tersebut. Ya, terus didoakan kejelekan. Apa itu tetangga kok welek kayak gitu sampai tetangganya keluar kayak gini. Akhirnya tetangga tadi pun merasa malu. Dia pun keluar, kemudian minta maaf sama dia, suruh masuk. Yesus. Saya minta maaf ya, kamu masuk saja. Ya, malu saya. Ini sudah muka sudah datang mau taruh mana? Ya, ya ini itu zaman dulu. Itu zaman dulu. Ya, ini kita ambil faedah. Tidak masalah sesekali kita memberikan pelajaran kepada tetangga kita kalau seandainya untuk kebaikan sudah tidak ada efeknya. Dikasih baik tambah jahat. Wah ini kita kasih pelajaran. Ya, kita kasih peringatan agar dia sadar. Itu tidak masalah. Tapi secara hukum asal. Kita selalu berbuat baik kepadanya. Apalagi kalau tetangga kita adalah kerabat kita sendiri. Saudara kita sendiri. Ini lebih-lebih lagi. Ya, kita jaga hubungan kerabat kita. Terus kita sambung. Terus kita sambung. Apakah kaum Mu'tazilah itu sama dengan kaum... Apa ini? Khawarij. Apa kafarij? Hah? Khawarij. Ah, tamam. Secara dasar-dasar prinsipnya ada perbedaan. Namun orang-orang Mu'tazilah juga ada beberapa prinsip mereka yang mengambil dari orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mereka identik dengan kekerasan. Khawarij itu diambil dari kata kharaj. Artinya apa? Memberontak. Orang-orang Khawarij itu lebih dikenal dengan tindakan teror dan anarkis. Suka memberontak, mengkudeta, teror, bom, wail akhiri. Itu Khawarij. Orang-orang Mu'tazilah lebih identik dengan pembahasan i'tizal, akal. Identik akal. Menimbang sesuatu dengan akal. Kamu sholat. Ngapain sholat? Apa faedahnya sholat? Coba sebutkan faedah sholat. Apakah bermanfaat untuk tubuh? Atau misalnya, kalau bermanfaat, masuk akal? Ya, saya mau sholat. Itu orang-orang Mu'tazilah. Kamu puasa. Ngapain saya puasa? Apa faedahnya puasa? Ditimbang dulu. Kamu harus gini. Wailakari. Semua syariat ditimbang dengan akal. Itu orang-orang Mu'tazilah. Tetapi ada beberapa prinsip orang-orang Mu'tazilah yang juga mengambil dari Khawarij. Orang Mu'tazilah itu memiliki 5 prinsip dasar. 5 Pancasila. Di antara lima Pancasila ini, yang adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa maksudnya? Memberontak penguasa. Sebagaimana yang tadi disebutkan. Al-khuruj ala sultan. Memberontak penguasa. Memberontak penguasa itu diambil dari prinsipnya khawarij. Diambil dari prinsipnya khawarij. Tapi secara istilah beda. Mu'tazilah sendiri, khawarij sendiri, mereka masing-masing memiliki prinsip mendasar. Tetapi satu sama lain mereka juga ngambil. Ya, yang mu'tazilah juga ngambil prinsipnya khawarij. Tapi seperti tadi, khawarij identik dengan ini, mu'tazilah identik dengan itu. Bagaimana menyikapi demo-demo yang akhir-akhir ini sering terjadi di Jakarta yang dilakukan oleh kaum muslimin? Dimanapun terjadi, demo bukan prinsip Islam. Entah itu di Jakarta, atau di selain Jakarta, entah itu di Indonesia, atau di luar Indonesia. Semua tindakan demonstrasi laisa minal Islam, bukan termasuk prinsip Islam. Saudara-saudara kita yang terjatuh dalam tindakan ini, kita arahkan. Kita beri mereka penjelasan. Dalam urusan menyikapi penguasa yang salah, penguasa yang zalim, bukan dengan cara mendemonya. Tetapi dengan cara kita memberikan nasihat kepada penguasa tersebut. Sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Sama sekali tidak diriwayatkan dari Rasul satu hadis pun. Dan tidak diajarkan oleh para sahabat siapapun itu. Tidak ada sama sekali prinsip demo. Tidak ada. Al-khuruj ala sultan itu dalam Islam dilarang. Dan tindakan demo itu dimasukkan dalam bab al-khuruj ala sultan. Termasuk dari tindakan memberontak kepada penguasa. Itu termasuk benih. Benih-benih yang bisa mengarah kepada pemberontakan. Maka prinsip yang seperti ini bukan termasuk daripada prinsip Islam. Barakallahu fiik. Apakah sama kerabat dan mahram? Secara umum kerabat dan mahram sama. Tetapi mahram lebih khusus dari kerabat. Setiap mahram pasti kerabat. Tapi tidak semua kerabat mahram. Tidak semua kerabat mahram. Kerabat itu lebih luas. Al-qarabah dengan zatul mahalim itu ada sisi umum, ada sisi khusus. Kerabat cakupannya lebih luas. Dalam pembahasan kerabat itu ada qarabah qaribah, ada qarabah ba'idah. Ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Sementara mahram itu lebih identik dengan akarib yang dekat. Lebih identik dengan yang dekat. Barakallahu. Bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan kelompok FPI? Apakah di atas syariat? Semua bentuk tindakan yang di atas namakan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi tidak sesuai dengan bimbingan syariat, maka dikatakan salah, batil, dan tidak sesuai dengan syariat. Dari kelompok manapun. Dari kelompok manapun. Bimbingan syariat amar ma'ruf nahi munkar itu memiliki tahapan, memiliki ketentuan-ketentuan. Tergantung siapa, dengan siapa kita mengingkari. Dengan penguasa, mengingkari kesalahan penguasa, itu ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Segala bentuk tindakan yang keluar dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka tidak dibenarkan oleh syariat. Seperti contohnya, sebagaimana yang tadi disinggung, menasihati kesalahan penguasa dengan cara kita menasihati empat mata. Tidak melakukan demo. Kemudian kita sampaikan dengan cara yang baik. Kalau mereka menerima, walhamdulillah, Kalau tidak menerima, maka kita telah menyampaikan amanah dan tanggung jawab kita. Kemudian menutup aib mereka, tidak membongkar aib mereka di media massa atau di hadapan umat manusia. Ini di antara ketentuan menasihati penguasa. Atau pihak yang lain, menasihati keluarga, terlebih khusus orang tua. Memiliki ketentuan. Menasihati orang tua tidak sama seperti kita menasihati teman. Menasihati orang tua harus dengan penuh rasa hormat. Dan menasihati kedua orang tua, itu bukan berarti kita durhaka dengan kedua orang tua. Memperhatikan bahasa-bahasa yang lembut, tata cara yang baik, yang sopan dengan kedua orang tua. Wahakadah. Intinya amar ma'ruf nahi munkar memiliki ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan oleh syariat dan memiliki batasan-batasan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memiliki risalah khusus, buku khusus yang menjelaskan tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Beliau paparkan dan beliau jelaskan secara detail pembahasan yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bisa merujuk ke sana.